السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita masih pada hadis yang panjang tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Dan kita sampai pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa darwatu sanamihi, qultu bala. Kemudian dibahas bahwasanya ra'sul Islam, ra'sul amr adalah Islam, wa amuduhu shalah, sedangkan darwatu sanamihi al-jihad. Inti perkaranya adalah Islam, tonggak-tonggaknya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Wa qawluhu fi riwayat al-Imam Ahmad, dan ucapan beliau dalam riwayat Imam Ahmad, walladhi nafsi Muhammadin biyadih, ما شحب وجه ولا اضطرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد صلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله عز وجل. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani demi Allah, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah wajah seseorang syuhibah walag barat, terkena debu kakinya, fi amalin, dalam satu amalan, karena mengharapkan darajat kemuliaan dan surga, tidak ada setelah salat yang lebih baik daripada jihad fi sabilillah, setelah salat yang wajib. Adapun salat-salat yang sunnah dikalahkan keutamanya dengan jihad, bahkan semua sunnah-sunnah kalah dengan jihad fi sabilillah. Hadis ini yadullu ala dalika shariha, hadis ini menunjukkan atas apa yang disebutkan dalam hadis tadi secara sharih, yakni dalam hadis al-bab, hadis bab darwatu sanamihi al-islam. Wa fi sahihain, bahkan dalam dua kitab sahih disebutkan dari Abi Dharr, qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal, ya Rasulullah amal apa yang paling afdal? Dijawab iman billah, wajihadun fi sabilillah. Amalan yang tertinggi adalah iman dan kemudian jihad fi sabilillah. Wa fihima, masih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal afdalul a'mal imanun billah thumma jihadun fi sabilillah. Sebaik-baik amalan adalah iman kepada Allah dan kemudian jihad fi sabilillah. Dalam hadis lain disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa apa amalan yang terbaik disebutkan setelah iman adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian jihad fi sabilillah. Maka selalu setelah salat yang fardu adalah jihad fi sabilillah. Al-ahadith fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Hadis-hadis tentang makna ini sangat banyak. Berarti jihad adalah paling tinggi. Hanya saja sebagian manusia banyak yang mengira satu bentuk peperangan adalah jihad, padahal bukan jihad. Seperti pemberontakan, memerangi muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, itu sama sekali bukan jihad. Teror-teror juga bukan jihad. Jihad yang syar'i adalah li'i'la'i kalimatillah. Ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang yang berperang hamiyatan karena kesukuan, seorang yang berperang karena syaja'atan karena keberanian, dan seorang yang berperang karena riaan, pengen disebut sebagai pemberani, sebagai pengen dipuji, ayyuha fi sabilillah, yang mana yang fi sabilillah? Dijawab, man qatala li'i'la'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang fi sabilillah. Wa qawluhu, kemudian Nabi mengatakan setelah itu, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih, maukah aku beritahu engkau bagaimana menjaga semua itu? Malak maknanya memiliki, artinya mempertahankan itu sebagai milikmu, tidak lepas. Bagaimana caranya? Qultu bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasulullah. Fa'akada bilisanihi, maka beliau mengambil lidahnya, yakni menunjuk lidahnya, kemudian berkata, kuffa alaika hadha, kuffa alaika hadha, lidahnya, jaga olehmu ini, sambil menunjuk lidahnya, kuffa alaika hadha, ila akhiril hadis. Ikhwani yudina azakumullah, hadha yadullu ala anna kaffal lisan wa dhabtal lisan wa habsal lisan huwa aslul khairi kulli. Ini menunjukkan bahwa menjaga lidah, membatasi lidah, menahan lidah, itu adalah asal perkara mendasar dari semua kebaikan tadi. Sedekah kalau diiringi ada ucapan jelek, hilang sedekahnya. Bahkan sebaliknya, ucapan yang baik lebih afdal daripada sedekah yang diiringi ucapan jelek. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kata Allah dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, ucapan yang baik dan memaafkan, khairun, itu lebih baik daripada sedekah yatba'uha adha, daripada sedekah yang diikuti dengan ucapan jelek. Artinya sedekah tadi gugur dengan ucapan-ucapan jeleknya. Barakallahu fikum. Wa anna man malaka lisanahu. Dan juga kita mendapatkan faedah dari ucapan Nabi ini alaihi salatu wassalam, bahwa siapa yang bisa menjaga lidahnya, wa anna man malaka lisanahu, yang bisa menjaga lidahnya, faqad malaka amrahu wa ahkamahu wa dhabbathahu. Berarti dia bisa memiliki semua urusannya, bisa memantapkannya, dari kata muhkam, ayat muhkamat, ayat yang kokoh. Wadabbatuhu juga maknanya meluruskannya atau memperbaikinya. وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Dan sudah dibahas makna ini ketika kita menerangkan hadis, mudah-mudahan masih ingat. Ketika kita menerangkan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Sudah dibahas tentang masalah malaku dzalika kulli. Tapi kenapa dikatakan malaku dzalika kulli yang bisa mempertahankan dan memiliki semua amalan tadi? Karena lidah bisa menggugurkan amalan. Sehingga kamu sudah memasuki pintu-pintu kebaikan tadi yang disebutkan oleh Nabi, dari mulai sedekahnya, zikirnya, jihadnya, semuanya, tetapi bisa gugur dengan mulut. Berarti mulut ini menjaga. Mulut menjaga. Kalau dia mengatakan ucapan-ucapan yang jelek akan gugur. Di antaranya, jangankan ucapan-ucapan yang kufur atau syirik, ucapan yang keras suaranya di atas suara Nabi sudah menggugurkan. Sebutkan di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah, wahai kaum mukminin, wahai orang yang beriman, jangan keraskan suara kalian di atas suara Nabi. Jangan pula engkau menjaharkan suaramu seperti engkau berbicara dengan orang lain. Antah bata a'malukum. Kalian akan gugur amalan-amalannya dalam keadaan kalian tidak merasa. Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Seorang sahabat yang mulia mendengarkan ayat itu menangis. Di rumahnya enggak keluar, enggak kemana-mana, nangis terus. Sampai Rasulullah menyatakan, aina fulan? Cari, di mana dia? Setelah didapatkan, ya Rasulullah, dia ada di rumahnya sedang menangis. Dia berkata, aku tadi yang paling keras suaranya, maka aku khawatir amal-amalanku akan gugur. Kata Nabi, sampaikan padanya bahwa dia min ahlil jannah. Satu-satunya orang yang berjalan, atau bukan satu-satunya, di antara orang yang berjalan di muka bumi tetapi sudah disebut fil jannah oleh Rasulullah. Sampaikan padanya berita bahwa dia dalam surga. Ikhwan ibn na'azakullah ala kulli hal. Bahwa sahabat tadi sangat takut kalau gugur amalannya karena mengeraskan suaranya. Maka Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan kalau lebih keras suaranya, volumenya di atas Nabi, akan gugur, dikhawatirkan gugur amalannya. Bagaimana kalau mengangkat suaranya dalam makna lebih menerima ucapannya sendiri daripada hadis, atau lebih menerima ucapan orang lain daripada hadis? Kata Ibn Qayyim, fahada aula, ini lebih-lebih lagi akan lebih menggugurkan amalan. Ada hadis sahih, tapi saya lihat, tapi ana pikir, tapi ana rasa. Ditolak hadis sahih dengan ucapan dirinya sendiri, dengan perasaannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, maka itu lebih menggugurkan lagi, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Suaranya, volumenya lebih keras, dikhawatirkan gugur amalanmu. Antah bata amalukum wa antum la tash'urun. Apalagi kalau diangkat ucapan dia lebih tinggi dari ucapan Nabi. Bukan suaranya, bukan volumenya, ucapan dia lebih diutamakan daripada ucapan Nabi. Ya walaupun hadis itu sahih, tapi kan sekarang begini, begini, begini, dibantah oleh dia sendiri. Atau walaupun hadis sahih, tetapi Abu Bakar, tetapi Umar, tetapi sahabat, tetapi fulan, fulan. Apalagi kalau bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi katanya Ustaz fulan, katanya Kiai fulan. Fahada barakallahu fikum, lebih memungkinkan untuk menggugurkan amalan daripada yang tadi. Akhsha an tanazzala alaikum hijarah minas sama', aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah dengan qala Abu Bakar wa qala Umar. Diucapkan dua sahabat yang mulia. Artinya semulia-mulia sahabat, manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar wa Umar. Tetapi kalau ada hadis sahih, tidak bisa mengalahkan hadis sahih. Maknanya apalagi yang bukan sahabat, apalagi yang bukan tabi'in, apalagi yang bukan ulama. Apalagi kata orang kemarin baru lahir. Barakallahu fiikum. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wa fi syarhi hadis, disebutkan dalam syarah hadis, ini sudah diterangkan pula dalam hadis, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman pada Allah kemudian istiqamah. Mengapa? Masih ingat pembahasannya? Karena kalau tidak istiqamah, apa yang sudah diamalkan akan gugur. Sehingga istiqamah itu menjaga, menjaga apa yang sudah diamalkannya untuk terus langgeng, untuk terus begitu, namanya istiqamah. Wa kharraj al-Bazzar dalam musnadnya dari hadis Abil Yasr atau Abil Yusuf, anna rajulan qala ya Rasulullah dulluni au dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, tunjuki aku satu amalan yang akan memasukkan aku dalam surga. Qala amsik hadha, jaga olehmu ini. Wa asyara ila lisani, beliau mengisyaratkan kepada lidahnya. Fa'ada fa'adaha, orang itu mengulangi pertanyaannya lagi, ya Rasulullah, tunjuki aku sesuatu yang akan masukkan aku dalam surga. Kata Nabi, taqilat ka ummu, hal yakubbun nas ala manakhirihim fin nari illa hasa'idu alsinatihim. Sungguh engkau mengecewakan ibumu, ibumu kehilangan kamu. Tidaklah orang-orang tersungkur dengan manakhirihim, min khar, itu lubang hidung. Biasanya kalau disebut dalam keadaan biasa dikatakan anfun, tetapi kalau disebut untuk menjelekkan disebutnya min khar, lubangnya, moncongnya disebutnya. Tidaklah mereka tersungkur dengan moncong-moncong mereka dalam api neraka kecuali hasil dari lidah-lidah mereka. Berarti hampir sama dengan riwayat yang bersama kita ketika orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan dihitung juga apa yang kita ucapkan? Maka Nabi menyatakan, takilat ka ummu, sungguh ibumu kehilangan kamu, ini kamu mengecewakan ibumu. Tidaklah orang tersungkur dalam neraka kecuali akibat hasil dari lidah. Artinya lidah ini sangat mengerikan, memang tak bertulang, mudah digerakkan, tidak pakai tenaga, tidak pakai upaya, masya Allah, tetapi hitungannya berat. Sebagaimana diriwayatkan, innal abda la yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kata Nabi, sungguhnya seorang hamba ada yang berkata satu kalimat yang dia anggap remeh, dia anggap enggak ada apa-apanya, ternyata yahwi biha fi nari jahannam, ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam karena kalimat tadi. Karena kalimat tadi, yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan, 70 musim, 70 tahun dia tersungkur di dalam neraka karena satu kalimat. Ketika salah seorang istri Nabi radhiyallahu taala anha mengomentari istrinya yang lain, cukuplah baginya ya Rasulullah kalau dia itu hitam. Kalimat seperti itu saja kayaknya ringan. Kata Nabi, ucapanmu itu kalau ditaruh di lautan, lautan tak akan membusuk semuanya. Satu kalimat. Maka inilah yang menyebabkan mereka para sahabat sangat takut, dan juga istri Rasulullah SAW bertobat kepada Allah Taala dan tidak berani mengucapkan kalimat yang seperti itu lagi. Karena ternyata akan bisa mengotori, membusukkan seluruh lautan satu kalimat. Ikhwan bin a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau lautan akan rusak karena satu kalimat, bagaimana amalan-amalan yang kita amalkan yang belum sampai selautan banyaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muradu bihasa'idil al-sina, yang dimaksud dengan kalimat hasa'id al-sina, ejaza'ul kalami al-muharram wa'uqubatihi. Ini apa-apa yang merupakan balasan dari ucapan-ucapan yang haram dan akibat-akibat ucapan haram, itu disebut hasa'id. Yang saya terjemahkan tadi, hasil. Karena biasanya kalau kita memanen sesuatu disebut hasad. Maka dikatakan dalam Al-Quran ketika masalah zakat buah-buahan dikeluarkan yauma hasadi. Yauma hasadi, di hari ketika dipetik. Artinya hasil panen dari ucapan-ucapan dia. Tidaklah dia tersungkur dalam neraka kecuali karena hasil panen dari mulut-mulutnya atau dari ucapan-ucapan mereka. Fa innal insana yazra, karena seseorang itu seperti bercocok tanam. Yazra biqaulihi wa amalihi alhasanat wa sayyi'at. Seakan-akan dia sedang berkebun, yazra menanam. Dengan amalannya, dengan ucapannya, biqaulihi dengan ucapannya, wa amalihi dan perbuatannya. Menanam alhasanat, menanam sayyi'at. Berbicara jelek, menanam kejelekan. Berbicara baik, menanam kebaikan. Tsumma yahsudu yaumal qiyamah, kemudian dia akan panen nanti yaumal qiyamah. Ma zara, apa yang dia tanam. Siapa yang menabur angin akan menuai badai, kata Soekarno. Artinya dia menanamnya jelek, hasilnya jelek. Maka barakallahu fikum, kalau dia menanam kebaikan, dia akan memanen kebaikan. Faman zara'a khairan min qawlin aw amal, siapa yang menanam dari sebuah ucapan atau perbuatan, hasadal karamah, kalau dia menanam kebaikan-kebaikan dalam bentuk ucapan, kebaikan-kebaikan dalam bentuk amalan, berarti nanti panennya al-karamah, kemuliaan. Panennya al-karamah. Wa man zara'a syarran, dan siapa yang menanam kejelekan-kejelekan dari ucapan yang jelek atau perbuatan yang jelek, hasada wadan an-nadamah, dia akan panen besok penyesalan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Sedangkan siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan menuai kemuliaan. Wa dhahiru hadis Mu'ad yadullu ala anna akthar ma yudkhil bihi an-nas an-nar an-nutqu bi al-sinatihim. Juga tampak dari hadis Mu'ad radhiyallahu taala anhu, apa yang menunjukkan bahwa kebanyakan apa yang memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah ucapan. Dari hadis Mu'ad ini tampak dalil yang menunjukkan bahwa kebanyakan manusia terjerumus di dalam nar, hasaidu al-sinatihim, an-nutqu bi-al-sinatihim. Karena Nabi menyatakan, wahalikum bunnas, bimin kharaihi, tidaklah manusia tersungkur dengan kedua lubang hidungnya, kecuali karena hasil panen dari ucapan-ucapan mereka. Berarti yang terbanyak adalah karena mulut. Mengucapkan ucapan kufur, mengucapkan ucapan bid'ah, mengucapkan akidah-akidah yang rusak, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek yang menggugurkan amalan baiknya. Dia banyak amal solehnya, banyak qiyamul lail, banyak puasa sunnah, tetapi mulutnya menggibahi sana, menggibahi sini, mengadu domba sana, mengadu domba sini, menyakiti hati fulan, mufulan, mufulan, mufulan. Maka ketika dia yaumul qiyamah melihat hisab, catatan dari amalan-amalannya, dia akan lihat gugur semua amalannya. Karena lidahnya, sedekahnya gugur karena ucapan jeleknya, amal ibadahnya gugur karena ucapan-ucapannya, ila akhirih. Fa inna ma'siyatan nutqi yadkhul fiha asy-syirku, karena yang namanya kemaksiatan dalam bentuk ucapan itu lengkap dari yang paling buruknya ada, yaitu kesyirikan. Yadkhul fiha syirku, termasuk di dalamnya kesyirikan. Wa huwa a'dhamud dunub, padahal itu sebesar-besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang syirik itu dalam keadaan samar tidak terlihat, atau samar dalam keadaan tidak jelas, seperti semut yang hitam di dalam batu yang hitam di malam yang kelam. Kata Nabi SAW, kadabi bin namli, seperti rayapan semut, samarnya, bukan semutnya, rayapannya. Bagaimana merayap enggak kelihatan, saking samarnya. Ketika ada seseorang yang menyatakan, masya Allah, wasyi'ta. Sungguh ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Marah Rasulullah SAW. Karena kalimatnya sepertinya ringan. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kata Nabi, aja'altani lillahi nidda. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakan, Masya Allah wahda. Ini atas kehendak Allah saja. Artinya Nabi tidak ikut menakdirkan. Ini semua bimasyiatillah. Wahdahu sendirinya. Apalagi kalau bukan Nabi. Ini semua karena kehendakmu ya Ustaz. Rusak akidahnya. Ini adalah semuanya karena kiai. Rusak akidahnya. Wa yadkhul fiha al-qawl 'ala Allah bighairi 'ilmin. Dan juga termasuk di lidah. Dan termasuk besar adalah qaulun 'ala Allah bila 'ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Disebutkan ancamannya dalam Al-Qur'an, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Ternyata kata Muqayyim rahimahullah bahwa yang disebutkan dalam ayat tadi dari bawah ke atas. Allah Subhanahu wa taala melarang al-baghi, melarang khianat, melarang sampai kemudian syirik. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas nama Allah dalam keadaan tidak tahu. Maka itu yang paling tinggi, lebih tinggi dari syirik. Kata Muqayyim rahimahullah. Karena disebutkan setelah syirik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Atau disebutkan qarinu syirik, pendampingnya kesyirikan adalah qaulun bila ilmin. Masa sih ada yang lebih dari syirik? Iya, karena itu adalah penyebab kesyirikan dan itu selalu bersama kesyirikan. Silakan lihat. Siapa yang berbuat syirik, tanya, kenapa engkau meminta kepada batu ini? Kenapa engkau meminta pada kuburan? Kenapa engkau meminta pada pohon? Niscaya dia akan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Tidak bisa terpisah antara syirik dengan qaulun 'alallahi bila ilm. Bukankah kalau kita ke presiden, kita harus melalui orang dekatnya? Maka kita minta pada Allah juga harus melalui orang dekatnya. Apakah begitu tentang Allah? Itu darimu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah suka kalau kita meratap di kuburan walinya. Itu juga berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Atau ini disuruh oleh Allah untuk memuliakan kuburan walinya. Ila akhirnya. Fahada qawlun ala Allahi bila ilmin. Maka dikatakan oleh beliau, oleh Ibn Rajab, qarinu syirik. Teman dekatnya kesyirikan. Wa huwa a'zamu dhunub inda Allahi azza wa jalla. Wahyu qarin syirik, wajdul fihi syahadat zuhur. Setelah qaulun bila ilm Allah, yang berikutnya adalah syahadat zuhur, persaksian zuhur, dusta. Alati adalat al ishraq billahi azza wajal, yang mengiringi atau mendampingi atau di sebelahnya kesyirikan azza wajal. Mengimbangi kesyirikan. Rasulullah SAW sedang berbaring, atau bukan berbaring, bersandar. Sedang bersandar, berkata, maukah aku beritahukan kalian nabi hukum bi akbaril kabair? Maukah aku tunjukkan pada kalian dosa-dosa yang paling besar? Qulna bala, tentu ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah, pertama kesyirikan. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka pada orang tua. Fakana muttaki'an fajalas. Tadinya beliau bersandar, bertelekkan dengan sesuatu, beliau duduk, kemudian berkata, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur. Terus diulang-ulang yang terakhir ini, kata para sahabat, hatta qulna laitahu sakat. Sampai kami berkata dalam hati, mudah-mudahan beliau mau berhenti. Terus diulang-ulang yang terakhir. Ala syahadat zur wa qawla zur. Ala, ketahuilah bahwa itu adalah ucapan zur dan qawla zur. Entahlah. Apa yang dipikirkan oleh mereka ketika mereka berani-berani bersaksi dengan persaksian palsu. Ketika mereka berani-berani berbicara dengan pembicaraan dusta. Al-mu'min la yaktib, kata Nabi SAW. Orang beriman itu tidak akan berdusta. Berarti kalau berdosa enggak beriman. Ya enggak begitu maknanya. Tetapi Nabi menyatakan orang mukmin itu bisa berbuat maksiat, bisa tergelincir ini, bisa berbuat itu, bisa bermacam-macam maksiat. Illa dusta, kecuali dusta. Al-mu'min la yakdir. Mukmin enggak akan berdusta. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini menunjukkan sangat jauh sifat dusta itu dari seorang mukmin. Kalau ternyata dia memang salah dan dia memang melakukannya, iya, saya memang melakukannya dan saya salah, astagfirullah. Tidak berani dia berdusta atau menutupi kesalahannya. Mengapa? Karena jatuh kepada kesalahan berikutnya. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, munafikin berdatangan sebagaimana biasanya. Ya Rasulullah, demi Allah aku sibuk dengan ini. Ya Rasulullah, aku ikut karena demi Allah aku waktu itu si anu ada ini ada itu. Aku demi Allah sakit ila akhir. Semuanya dengan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kecuali tiga orang mukmin, Ka'ab ibn Malik dan dua sahabat lainnya. Kamu, kata Nabi, kenapa enggak ikut perangkat? Ya Rasulullah, aku enggak punya alasan apapun. Ditanya Ka'ab ibn Malik, kenapa kau tidak berbicara seperti yang lainnya? Ini para munafikin. Tidak, aku tidak menambah dosaku dengan dosa berikutnya. Aku tidak akan menambah dosaku dengan dosa berikutnya. Aku tidak punya alasan dan aku tidak memiliki apapun dan aku salah. Nabi SAW membiarkannya, tidak mengajak bicara, memboikotnya, dan para sahabat disuruh untuk tidak memberi salam kepadanya, memboikotnya semuanya. Sampai kemudian setelah sekian beratnya masih datang lagi perintah sampaikan pada istri-istrinya, pisah dari suaminya. Apakah aku harus pulang rumah orang tuaku? Tidak harus, kata Nabi. Tapi tidak kamar atau tidak bermalam dengan mereka. Sampai istrinya suruh memboikot. Sepertinya orang-orang yang dalam keadaan tidak tahu ilmunya akan berkata, coba minta udzur sama Nabi. Dapat. Nabi percaya kok, ngomong apa aja pasti percaya. Tetapi al-mu'min tidak gede. Para mu'min tidak berdusta. Justru ayat yang turun memaafkan mereka bertiga. Ada pun munafikun. Allah SWT tidak turunkan ayat untuk mengampuni mereka. Turun ayatnya, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhum fi sa'atil 'usrah. Allah terima taubatnya para muhajirin, para ansar, nabi, muhajirin, ansar, alladziina ittaba'uuhum fi sa'atil 'usrah, yang mengikuti rasulnya dalam keadaan susah. Ayat berikutnya, wa 'ala tsalatsati alladziina khunnifu, dan kepada tiga orang yang tidak ikut perang. Turun wahyu khusus memaafkan tiga orang. Yang paling gembira justru Rasulullah SAW. Jadi jangan dikira memboikot itu jahat. Manhaj Ahlus Sunnah di dalamnya ada, salah satunya adalah memboikot orang yang pantas diboikot sebagai hukuman. Tetapi bukan karena membencinya, tapi berharap dia menyesali, bertaubat pada Allah Ta'ala, sampai ketika terlihat amalannya bertambah baik, maka kita kembali kepadanya. Dan kita paling gembira dari orang lain kalau ada seseorang kemudian kembali pada sunnah, kembali pada tauhid, kembali kepada kitab kita. Bahwasanya disebutkan di sini, termasuk ucapan yang jelek, yang paling tingginya kesyirikan, atau bersama kesyirikan ada qaulun 'alallahi bila ilmin, sama-sama kufurnya, dan kemudian ada di bawahnya syahadatuz zur wa qaulaz zur, saksi palsu dan ucapan palsu. Wa yadkhul fiha, termasuk pula di dalam ucapan-ucapan ada kemaksiatan dalam bentuk seher. Seher adalah kalimat yang diucapkan dalam bentuk jampi-jampi, yang di dalamnya biasanya ada kesyirikan, atau ada kalimat-kalimat yang tidak dipaham, yang ternyata itu adalah ucapan-ucapan kufur yang diimlakkan oleh syaitan dan jin. Itu juga jangan dianggap remeh. Sihir adalah salah satu min sab'il mubiqat. Sihir itu salah satu dari perkara yang membinasakan. Mubiqat, membinasakan. Salah satunya adalah sihir. Wal qadzf, dan juga menuduh zina, itu juga besar, azim. Tidak pantas bagi seorang muslim mukmin ahli sunnah untuk menuduh seseorang berzina dalam keadaan tidak punya dalil, tidak punya hujjah. Al-qadhf adalah qadhful mahsanat. Apalagi seorang yang dikatakan alim menuduh seseorang lain dengan zanin, tukang zina. Allah yakum. Na'udzubillah. Tidak pantas sama sekali. Dari orang biasa aja gak pantas. Apalagi dari orang yang dianggap alim. Gak pantas sama sekali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa yang menuduh seseorang lain berzina. Walam ya'tu bi'arba' syuhada. Dan tidak mendatangkan 4 saksi. Maka dia termasuk orang-orang yang pendusta. Atau dalam ayat lain disebutkan. Bahwasanya dia minal fasiqin. Tidak diterima fala tuqbal minhu syahadatan abada. Kata Allah, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Hadirin a'azakumullah, maka Syekh Rabi sangat heran kepada para musafiqin. Mereka masih bersamanya, masih mengikutinya. Padahal hakim sudah memutuskan kalau dia qadhif, tidak diterima persaksiannya. Minal fasiqin, minal kadzibin. Masih dianggap ulama, masih mereka ikuti. Kemudian ada yang membantah, ya Syekh, tapi kan masih naik banding. Ya ikhwan, tidak perlu keputusan hakim. Ayat Al-Quran sudah cukup menyatakan wahuwa minal kadzibin. Sudah cukup menyatakan bahwa mereka minal fasiqin. Dan sudah cukup Allah berfirman, la tuqbal minhu syahadatan abada. Tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Terheran-heran beliau. Kok bisa? Masih mereka percaya dalam keadaan sudah mengucapkan kalimat qadzf. Itu juga yang memungkinkan, sangat memungkinkan untuk menggugurkan amalan-amalan. Wa ghairu dzalika minal kaba'ir was-shagha'ir. Demikian pula dari semua dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang keluar dari mulut ini, yang pagi bangun tidur kita bicara, sampai kita mau tidur kita bicara. Adakah di antara kita yang bisa menghitung berapa kalimat yang diucapkannya setiap harinya? Baik, kalaupun bisa, saya yakin tidak ada yang bisa. Kalaupun bisa, bisakah menghitung mana yang baik, mana yang jelek? Berapa kalimat baiknya, berapa kalimat jeleknya? Kalaupun bisa, saya akan tanya, berapa sebulan? Kita tidak bicara sekian tahun kita bicara. Kita bicara sebulan atau seminggu, berapa? Ucapan-ucapan itu. Ini barakallahu fikum. Memang lidah tak bertulang. Memang enteng untuk mengucapkan kalimat apapun tanpa tenaga, tanpa energi. Tetapi konsekuensinya di sisi Allah sangat besar. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw bi riwayah ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah mereka tersungkur dalam neraka kecuali hasil dari mulut-mulut mereka, termasuk di dalamnya al-kadzib, kedustaan, wal-ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, wan-namimah, mengadu domba. Tapi memang orangnya begitu. Ya justru kalau orangnya benar-benar berbuat jelek, itulah ghibah. Engkau ceritakan pada yang lain, itu ghibah. Kalau tidak ada, namanya buhtan, bukan ghibah. Ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasulullah, kata para sahabat, bagaimana kalau yang aku ceritakan itu memang ada pada dia? In kana fi akhika ma taqul faqad ghadabta. Kalau memang ada pada saudaramu perbuatan jelek itu, engkau telah berbuat ghibah. Kalau ternyata tidak ada, faqad bahatta, berarti engkau telah berbuat buhtan. Ikhwan ibn a'azakumullah, wasairul ma'asi al-fi'liya la yakhlu ghaliban min qawlin yaqtaridu biha. Bahkan semua maksiat-maksiat dalam bentuk perbuatan, semua maksiat-maksiat dalam bentuk perbuatan, la yakhlu ghaliban min qawlin, tidak lepas biasanya dari ucapan yang mengiringinya, yang yaqtaridu biha, yang mengiringinya, yakunu mu'inan 'alaiha, yang membantunya, membantu kemaksiatan tadi. Orang melakukan sihir, membuat simpulan-simpulan tali, membakar kemenyan, Apa mulutnya diam? Tidak. Mulutnya akan ikut berbicara. Kalimat-kalimat yang tidak dipaham, komat-kamit, isinya ternyata kekufuran, kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan. Demikian pula kejahatan. Apakah merampok, mencuri, mendzalimi seseorang, pasti ada kalimat diiringinya. Korob, angkat, kamu begini-begini, mulutnya ngomong. Apakah tuduhan atau caci makian atau cercaan atau ikut bersamanya? Hampir semua dosa diiringi ucapan-ucapan padanya yang mendukung dosa tadi, itu pun termasuk. Di antaranya yang paling jelas adalah dakwah ila syarr. Orang kalau berbuat dosa biasanya kalau sendirian enggak enak. Ngajak-ngajak. Kita ambil ijib. Kamu belum tahu kan rasanya khomr kayak apa? Khomrnya dosa. Mulutnya tadi mendakwahkan kejelekan juga dosa. Berarti shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar ucapan Rasulullah SAW. Wa hal yakubbun nas. Tidaklah manusia tersungkur dalam neraka. Illa hasa'id al-sinatihim. Kecuali hasil dari mulut-mulut mereka. Di dalam masih kosong. Kosong. Kosong. Kasihan gak dapat tempat keluar. Ini salah terima. Ini salah terima. Apa ini? Ini barang ini salah terima. Oh, tidak jelas. Tidak, tidak. Pasang. Wafi hadis Abi Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal aktsaru ma yudkhilu an-nasa an-nara al-ajwafan al-fam wal-faraj. Kharajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Hakim. Bahwa Nabi bersabda alaihissalatu wassalam, kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-ajwafan, dua yang berlubang. Al-fam wal-faraj, mulut dan kemaluan. Kharajahul Imam Ahmad wa Tirmidhi. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidhi. Ada juga hadis yang semakna dengan ini, tapi sebaliknya, yang disuruh untuk dijaga, yaitu kata Nabi, man yadmanu li, siapa yang menjamin untukku dua perkara, aku jamin untuknya jannah. Man yadman baina lihyaihi wa baina fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara jenggotnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, aku akan jamin dia dengan surga. Disebutkan dua jenggot adalah jenggot dan kumis. Apa yang ada di antara dua jenggotnya, karena dalam bahasa Arab ada taglib. Taglib itu dua yang biasa bersamaan disebut dengan nama yang sama. Kumis dengan jenggot disebut dua jenggot. Abu Bakar dan Umar disebut dua Umar. Dan dipanggilnya yang terkenalnya. Seperti korma dan air putih dikatakan al-aswadan, dua yang hitam. Padahal satu putih. Itu namanya taglib. Dikalahkan dengan disebut jadi sama. Tidaklah ada makanan kecuali al-aswadan, artinya dua yang hitam, korma dan air putih. Maka di sini dikatakan baina lihyaihi wa fakhidaihi, siapa yang bisa menjaga antara dua jenggotnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, aku jamin dia dengan surga. Di antara dua jenggotnya adalah lisan, mulut. Di antara dua pahanya adalah kemaluannya. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna ar-rajula la yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Sesungguhnya seorang hamba ada yang berbicara dengan satu kalimat, ma yatabayyan fiha, yang dia tidak tahu kedudukan kalimat itu. Yazillu biha finnari abad ma bainal masyriq wal maghrib, ternyata dia terjerumus karena kalimat itu ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Demikian dikeluarkan oleh Tirmidzi. Dalam lafaz lain, inna rajula la yatakallam bil kalimah la yara biha ba'san, atau seperti yang kita baca tadi, la yara laha balan, yawi biha sab'ina kharifan finnar. Seorang hamba berbicara satu kalimat yang dia tidak menganggap ada apa-apanya, ternyata tersungkur dengan kalimat itu, biha aibil kalimah, dengan satu kalimat tadi dia tersungkur dalam neraka jahannam sejauh 70 musim. Sab'ina kharifan, satu kalimat. Kita enggak bisa menghitung berapa kalimat yang kita ucapkan sehari, apalagi seminggu, apalagi sebulan. Wa rawa Malik an Yazid an Zaid ibn Aslam an abihi an Umar dakhala ala Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma wa huwa yajbidu lisanahu faqala Umar ma tabar Allah lak. فقال أبو بكر هذا أوردني الموارد. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Umar masuk menemui Abu Bakar dalam keadaan Abu Bakar sedang menarik lidahnya. Faqala Umar, Umar pun berkata, mah, mah itu ucapan untuk seseorang berhenti dari perbuatannya. Cukup. Faghfirallahu lak, semoga Allah ampuni kamu. Umar sudah menebak kalau Abu Bakar ini sedang menyesali lidahnya. Mah, cukup. Faghfirallahu lak, semoga Allah mengampuni kamu. Kata Abu Bakar, hadza awradani al-mawarid, inilah yang memasukkan aku kepada tempat-tempat masuk yang jelek. Yani ada radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, itu kekhawatiran beliau. Seorang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut pada api neraka. Jadi justru orang yang tenang, tidak takut pada api neraka, dikhawatirkan bahwa dia masuk neraka. Subhanallah. Para ulama sangat jeli ketika membaca Al-Quran, mereka lihat beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapan-ucapan penduduk surga. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Kata penduduk surga, alhamdulillah yang telah menghilangkan rasa sedihku, rasa takutku. Demikian pula dalam ayat lain, inna kunna fi ahlina musfiqin. Sungguh kami dulu di dunia sangat takut. Maka kesimpulan mereka para ulama, orang-orang yang masuk surga adalah yang di dunianya takut, khawatir, gelisah, jangan-jangan aku masuk neraka, aku banyak dosanya, itu justru ahli surga. Seperti sahabat yang menangis tadi karena suaranya paling keras. Aku yang paling keras suaranya, berarti aku yang gugur amalannya, ketakutan. Kata Nabi sampaikan padanya, oh dia min ahli jannah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula Abu Bakar sangat ketakutan dengan lidahnya. Dan berkata, ini yang memasukkan aku ke dalam azab. Yani khawatir masukkannya ke dalam azab. Qala Ibn Buraidah, ra'aitu Ibn Abbasin akhidan bilisanihi. Kata Ibn Buraidah, aku melihat Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dalam keadaan memegang lidahnya. Wa huwa yaqul, dalam keadaan berkata, waiha, celaka engkau. Qul khairan tughna atau tagna atau iskut ansu intaslam. Yang megang lidahnya kemudian berkata, celaka engkau, berkatalah baik, tagnam, kamu dapat keuntungan, atau iskut, atau diam, kamu selamat. Taslam, selamat. Qul khairan tagnam atau iskut ansu intaslam, bicaralah baik, engkau mendapatkan ghanimah, dapatkan keuntungan, atau diam dari kejelekan, engkau selamat. Perhatikan ketika diam, disebutkan diam dari su. Kalau diam dari segala ucapan, itu bahaya. Seperti sufi yang tidak mau berbicara, bahkan diam sepanjang umurnya karena keracunan buku Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah ketika melihat kemunkaran harus diingkari dengan lidahnya? Bukankah kalau melihat orang salah harus menasehati? Bukankah? Sehingga kalau diamnya diam dari kebaikan, maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, syaitanun akhras. Orang yang berbicara dengan kejelekan, syaitanun natiq, setan yang berbicara. Tapi kalau diam dari kemunkaran-kemunkaran, tidak mau menegur, maka itu syaitanun akhras, setan bisu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berbicaralah baik, engkau mendapat ghanimah, atau engkau diam dari kejelekan, artinya tidak berbicara jelek, engkau selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam, kalau tidak, ketahuilah bahwa engkau pasti akan menyesal. Qala faqila lahu ya Aba Abbas, lima taqulu hadha? Ada yang berkata, ya Aba Abbas, siapa apa ya? Tapi harusnya memang Ibn Abbas. Ya Ibn Abbas, lima taqulu hadha? Mengapa engkau berbuat seperti itu? Ini mengucapkan seperti itu. Qala innahu balagani annal insan arahu qala laysa ala shay'in min jasadihi ashad hanqan aw ghaydan yawmal qiyamah minhu ala lisanihi illa ma qala bihi khaira aw amla bihi khaira. Kata beliau, karena sungguhnya sampai kepadaku bahwa seseorang, aku melihat dia berkata, tidak ada sesuatu pun dari badannya yang bakal dahsyat atau paling dahsyat mencekiknya, atau ghaidhan yaumul qiyamah, yang paling dahsyat penyesalannya nanti yaumul qiyamah, kecuali lidahnya. Kecuali siapa yang berbicara dengan kebaikan-kebaikan atau mengimlakkan kebaikan-kebaikan. Jadi nanti yaumul qiyamah kita pasti akan paling menyesali apa yang dilakukan oleh lidah, karena paling banyaknya, paling susahnya, paling mencekik. Demikian kata Ibn Abbas, maka beliau pun takut. Wa kana Ibn Mas'ud yahlif billahi alladhi la ilaha illahu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud bersumpah dengan nama Allah, demi Allah yang tidak ilah kecuali dia. Ma 'ala al-ardi shay'un ahwaj ila tul sijnin min lisan. Kata beliau, tidaklah ada di dunia ini sesuatu yang paling membutuhkan untuk dijaga dan untuk dipenjara yang lama selain lidah. Tidak ada yang membutuhkan sijnun. Sijnun itu penjara. Tul panjang, panjangnya penjara dari lisan. Enggak ada dari badan ini yang harus dipenjara dengan panjang kecuali lidah. Sehingga ketika berbicara terukur. Ketika marah terukur. Ketika ridho terukur. Ketika menasehati terukur. Tetapi kalau tidak terjaga dengan tulul hadis, enggak kehitung ngomongnya. Terlalu banyak berbicara. Ini kebablasan, ini kebablasan, ini kebablasan. Ketika cinta berlebihan, ulu. Ketika benci berlebihan, ekstrim. Ketika benci berlebihan, ketika cinta berlebihan, ucapannya na'udzubillah, karena terlalu banyak. Bahwa hidupku semuanya untukmu, dan terus untuk ibadahnya yang mana? Itu kebablasan. Ketika benci, memang engkau lam ta'mal khairan qat, kata perempuan. Kata Nabi SAW, aku melihat dalam jannah yang paling banyak perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Karena kufurnya mereka. Apakah kufur kepada Allah? La, yakfurnar ashir. Mereka kufur kepada suami-suaminya. Suaminya berbuat baik sekian lama, ketika dia berbuat salah, maka mereka akan berkata, innaka lan ta'mal khairan qab, engkau tidak pernah berbuat baik selama-lamanya. Kebablasan. Ini barakallahu fikum. Harus ada tul sijnin, dipenjara, ditahan dengan lama, sehingga ketika berbicara dipikir betul. Saya hari ini cuma 3 kali bicara, misalnya, karena sedikit ucapannya. Waktu itu, waktu ini, sama waktu ini. Ini alhamdulillah, ini baik. Ini, mudah-mudahan Allah selamatkan saya. Beristighfar kepada Allah, takut. Yang satu itu apa? Dari kebaikan atau dari kejelekan. karena sedikit. Kalau yang banyak susah menyaringnya. Qala Hasan al-lisan amirul badan. Kata Hasan, sebutnya Al-Basri rahimahullah, bahwa lidah itu adalah amirnya badan, penguasa dari tubuh. Fa idza jana 'ala al-a'dha'i syai'an jana. Wa idza 'affa 'affa. Wa 'affa. Lisan itu amirnya badan. Jika dia jana, berbuat jinayah, berbuat kejahatan. Alal a'dha'i syai'an, terhadap anggota badannya, jana, anggota badannya ikut berbuat kejahatan. Wa in 'affat, kalau lidahnya afif, menjaga dirinya, 'affat, maka badannya ikut menjaga dirinya. Kalau lidahnya menyatakan saya ingin bertobat kepada Allah, saya begini-begini, biasanya badannya ikut. Tetapi kalau mulutnya yang mengatakan sungguh demi Allah akan saya sayat, saya potong-potong, saya kasih jeruk nipis mulutnya, berbuatnya akan ikut jelik nantinya. Begitu ketemu orang tadi, walaupun tidak melakukan hal yang disebutkan oleh lidahnya, tetapi sudah jelek pergaulannya, sudah jahat, hiqat, dengki, ila akhir. Wa qala Yunus ibn Ubay, ma ra'aitu ahadan lisanahu minhu ala bal illa ra'aitu dhalika salahan fi sa'iri amali. Kata Yunus ibn Ubay rahimahullah, tidaklah aku melihat seseorang yang lidahnya ala balin, dalam keadaan diucapkan secara sadar, yakni dalam keadaan dia tahu bisa mengontrol lidahnya, kecuali aku lihat orang itu saleh dalam semua amalannya. Ketika dia bisa menjaga lidahnya, amalannya ikut saleh semuanya. Wa qala Yahya ibn Abi Katsir, berkata Yahya ibn Abi Katsir, ma saluha mantiq rajulin illa araftu dhalika fi sa'iri amali. Kata Yahya ibn Abi Katsir, ketika aku melihat seseorang yang bagus tutur katanya, kecuali aku tahu bahwa orang itu bagus seluruh tubuhnya dari ucapannya. Wala fasada mantiqu rajulin qat, dan tidaklah rusak tutur kata seseorang kecuali aku tahu bahwa semua amalan orang ini jelek. Jadi barometernya ada tutur katanya. Ketika tutur katanya baik, dia baik. Tapi jelek, jelek. Dan ukurannya adalah syariat. Ukurannya adalah syariat, bukan perasaan. Kalau perasaan, bahaya. Dia tegur kamu baik-baik, kamu anggap itu jelek. Kurang ajar, saya ditegur. Pikirannya itu akhlak yang jelek. Ukurannya syar'i. Kalau dia dalam keadaan utur, ucapannya baik, tutur katanya baik, pilihan kalimatnya baik, insyaallah amalan-amalan yang lainnya juga baik. Kalau sebaliknya tutur katanya jelek, busuk, kasar, maka perangainya pun jelek. Dan Nabi menyatakan, Allah mengatakan kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Kemudian disebut pula di dalam ayat lainnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam bukan sokhal. Artinya, barakallahu fikum, bukan orang yang suka menjerit-jerit di pasar dengan suara yang keras dan ucapan yang jelek, penyair-penyair. Memang disebutkan dalam hadis yang sahih, tetapi kemudian disebutkan tentang sebab nuzul ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, telah datang pada kalian seorang nabi yang sangat mementingkan kalian, sangat sayang pada kalian. Itu ciri-ciri nabi. Disebutkan dalam riwayat, bahkan dinukil ucapan itu dari kitab yang terdahulu. Artinya dari riwayat-riwayat Israiliyat, bahwa nabi bukan sokhobun fil aswak, bukan tukang cerit-cerit di pasar. Dulu tidak ada wartawan, gak ada koran, tetapi berita akan menyebar melalui tukang cerit di pasar yang dijuluki dengan penyair-penyair. Dia punya panggung, berdiri, kemudian dia mengucapkan syair-syair dengan suara keras, Kalau melihat orang yang patah dipuji, dipuji. Kalau melihat orang yang perlu dicerca, dia cerca. Maka siapa yang dipuji oleh para penyair, dia terpuji. Kalau siapa yang dijelekkan oleh para penyair, jatuh dia. Maka enggak ada yang berani melawan penyair. Seperti sekarang tokoh-tokoh politik tidak berani kepada wartawan. Mereka akan lemparkan uang kayak sekantong untuk para penyair tadi kalau dia kaya. Begitu tanggap, langsung ucapannya berbelok memuji suku tadi. Langsung terkenal sukunya karena syairnya bagus dan dihafal. Ikhwan ibn a'azakumani sakhab. Nabi tidak sama dengan itu. Bukan sakhabun fil aswa. Bukan orang yang ucapannya jelek. Bukan orang yang ucapannya kasar. Ya Rasulullah, engkau tidak dengar dia ngomong apa tadi? Kata Aisyah, aku dengar, tapi aku cukup menjawab wa'alaikum. Innallaha la yuhib al-fuhsh wala tafahush. Allah tidak suka dengan ucapan busuk, fuhsh, ucapan jelek, dan berbalas dengan ucapan jelek. Baru salahnya bajingan darinya, kamu yang bajingan. Gak pantas ya, seorang alim, orang berilmu mengatakan seperti itu ya. Barakallahu fikum. Cukup dia menyimpang, dia sesat, dia syiah, dia sufi misalnya, dia hizbi, cukup dengan itu. Kenapa? Karena itu menerangkan, memberitahu berita bahwa ini bukan orang yang mengikuti sunnah, tapi mengikuti hawa nafsu. Tetapi kalau ucapan-ucapan tadi lebih dekat kepada cercaan daripada ilmu ya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab satu lagi. Walafu ala tatwin. Maaf kepanjangan sedikit karena tanggung. Wa qala al-Mubarak ibn Fudalah an Yunus ibn Ubayd, la tajidu shay'an min al-birri wahidan yattabi'uhu al-birru kullah ghayra al-lisan. Mubarak ibn Fudalah berkata dari Yunus ibn Ubayd rahimahullah bahwasanya kata beliau, tidak kamu dapati sesuatu dari kebaikan yang satu tetapi diikuti kebaikan seluruhnya kecuali lidah. Tidak ada kamu dapati satu kebaikan yang ternyata diikuti kebaikan yang banyak seluruhnya kecuali lidah. Fa innaka tajidur rajul yasumun nahar. Engkau lihat seseorang puasa di siang hari. Wa yuftir 'alal haram. Dan kemudian berbuka di atas yang haram. Wa yaqulul lail wa yashhadu biz-zuri wan nahar. Dia bangun malam, salat malam, ternyata dia bersaksi dengan saksi palsu di siang harinya. Wa dzakara asya'a nahwa hadza, disebutkan oleh beliau sekian perkara yang terbatalkan dengan sesuatu. Puasa ternyata batal dengan ucapan yang jelek. Bangun malam ternyata batal dengan ucapan zuhur, persaksian palsu. Ila akhirih. Walakin tajiduhu la yatakallam illa bihaqqin fayukhalifu dhalika amaluhu abada. Tetapi ketika dia berbicara dengan kebenaran, tidak kamu dapati kalau kemudian diselisihi oleh amalannya abada selama-lamanya. Artinya kalau ucapan di lidahnya hak, maka tidak akan diselisihi oleh amalannya. Oh, bukankah ada orang yang berbicara tapi diselisih oleh amalannya? Yaitu ucapannya dusta. Yaitu ucapan dusta. Kan sudah kita katakan dusta itu tidak masuk yang kita bahas. Dusta, saksi palsu, syahadat uzur, qaul uzur, tidak masuk. Kalau ucapan ikrar yang benar, tidak akan diselisih oleh badan yang lain. Barakallahu fikum. Alhamdulillah dengan ini selesai pembahasan hadis yang panjang tentang apa yang masukkan seorang ke dalam jannah, dan kemudian pintu-pintu kebaikan, dan kemudian apa rasul amrnya, dan apa tiang-tiangnya, dan apa pula darwatu sanamihi, dan kemudian apa penjaganya, yaitu lidah. Kuffa alaika hadha, jagalah lidahmu, maka akan terjaga amalanmu, tidak gugur. Allahu ta'ala alamissalam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.